Ya tadi eling-eling ya. Jadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri, ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya ada, di Muqaddimah Kitab Majmu ada, di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat ngendikan, mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak ya mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung Islam juga. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial. Narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dungo ngomong kepentingannya dhewe terus. Ya ora kelas e wong dungo mbek wong mulang iku cara derajat ya ora kelas e. Ngandel aku to bocah kandhane kok angel. Wong mulang itu orang yang berhasil mentakbihkan apa yang ditakbihkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi innahu kana fahisha. Itu buruk sekali, wasa'asabilan dan merusak dalan kaman. Merusak tatanan ya. Terus si wong alim mau mulang, zina bahaya aja. Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang ngono bahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebab narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara ke mojok gayamu khusyuk, Gusti kula melarat buasen Gusti. Jari malaikat wis roh. Mane paringi sugih Gusti. Coba itu egois ndak? Coba jawab saja. Itu egois ndak? Egois. Nah kalau ini dia dongan yang ini, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Dungo ngono orang anti suwe, syaratnya kuat ngaji dulu. Paham apa syaratnya kuat? Ngaji. Akhirnya gabung sing? Ngaji. Paham ya, mulanya kalau suku dungo itu ya sakadari. Sakadari itu maknanya porsinya di bawah tolabul ilmu. Kalau cokok terus randungo, kayak sombong. Sekere ra ngalim ra tau wiridan tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Jadi rada enteng ya wis. Tapi ya lucu wae. Wong eling pangeran ora oleh umat ndak popo. Wong eling pangeran kok gak oleh kok aneh meneh malah. Mazhabku ora sekedar salah tapi aneh. Wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Carane eling kudu di tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok iku lucu gak misale. Aku eling mbek Pak Jokowi apa? Wong Solo. Iku Pak Jokowi ra bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan sing dilingi lah kan bangga, mergo sing dilingi pres tas ini. Misalnya Mustafa tak ilingi, kau iling Mustafa iling. Wongnya mau nak ngaji, gua ngarap wis tua nak ngaji turunan, mangkel gak? We? Mangkel. Kau iling rukun iling, wongnya gedut nak ngaji bapak murah pokoknya guyu banter, kan mangkel. Tapi nak dieling iling dari sengape, kau iling rukun. Wah, aku minasabikinal awalin. Wah, kan keren, oh Mustafa minasabikinal awalin. Podo terus kerennya apa? Misalnya Allah mbok eling-eling mok prestasi Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin ndhumah apik. Allah kok bojak bakas. Cara bocah-bocah Jawane cara basa gaule bojak bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan zat-Nya itu yang keren-keren, aku sing gawe langit bumi, gawe srengenge. Misal Allah sing gawe bojone Ruhin. Kan yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya. Faham tak maksudnya? Jadi eling pangeran aku tuh ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah ya bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng sing nganggo sifat keren. Iku mulai disebut walillahil asmaul husna. Nek eling pangeran nganggo sifat-sifat sing agung, walahul matsalul a'la fis samawat. Allah tuh punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati mo. Kenapa kok sugih? Wah, aku tahu. Iya aku ndonga terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di dunia akeh. Dunia aku barang sepele. Tapi nek aku ngomong ngene, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakat menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba dan itu karena didikan agama. Kan keren Allah mbok sebut dalam konteks besar. Lah orang alim itu orang sing mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika nsifati zina piye? Innahu kana fahisya, sangat buruk. Wasa'an apa? Sabila. Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak, maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya kula suwun ya, pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak ndure seneng wiridan. Ya tetap wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa? Jadi toriko lah ya sangi sore ngaji. Tetap maksudnya ya toriko itu nganggu nopo ngaji. Orang kok terus kulo kok pengen jenengan seneng kulo mboten penting. Sampeyan seneng kulo ora penting. Kulo kok pengen senengi pangeran, rasa sampeyan senengi. Senengi malah ripet. Sangi senengi amen sowan malah ngel-ngel wong. Sowan yayu pas ngaji tak kada. Nih sowan kiai nak ben barokah iku pas siji-siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah sowan paling terus suasanane. Kayak jam pinten rawuhe. Sehat napa mboten gak sehat gak kelar ini aneh-aneh ngono. Maksudnya takokane iku barang-barang ra penting, bener apa? Nak kurang pegawai malah takok, "Tem mriko musim pundi? Musim napa nih? Musim tembako." Malah kadang takok, "Niki nembe musim napa? Musim hujan." Ngene kiyene ape dudusan kok cerita rut. Mesti ra penting, pokoke tema-tema ra penting. Aneh-aneh. Lha kiyai ujak bakas ngono iku. Srepet. Mau enak seneng kiai ya napa? Ngaji seliane iku gak penting. Kecuali ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya 10 tahun bisa nih kadang-kadang. Oh suwi temen gue suben suwi lah. Maksudnya sering ngaji liane iku sak sepate ya apa? Adian sahabat mbek Nabi ge. Kenangane gue ngaji. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya gak sowan itu yang salah paham orang. Sering ketemu Nabi, sebenarnya suasananya ada. Suasana ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlo-gojlokan, rileks terus. Kadang ya dijak bodoh ni barang bik sahabat-sahabat. Lho kula tak cerita dia. Nabi itu dijak bodoh ni sahabat kena ate. Tapi Nabi kan gak mungkin ngelolos no bodoh ni. Tapi Nabi nak no sahabat sing bodoh ni, ya biar neng orang Nabi kan. Jadi salah pantas orang orang Nabi. Jadi Nabi nanti cerita dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kuwabe wong butuh mangan, kelaparan kehausan dari Nabi. Wis bayane akhir zaman. Ya ono ana sahabat sing astagfirullah gawat iki. Pas iku dajjal teko, iki jare Kanjeng Nabi itu dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Wis betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumannya dajjal, gelem rotinya dajjal, neroko. Karena apa yang dikatakan dajjal neroko adalah swargo, yang dikatakan swargo adalah. Jadi dajjal itu gawa neroko sampai swargo. Sebab dia caranya karena saya takok. Kau mau takok, lah kue dajjal tapi kok takok. Kecuali kayak putune takok. Lah caranya gawa pilih, lah putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Gak tau kok kangen, men takok. Wes akhirnya sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nak dajal teko, iki dhewe Nabi ku apal hadise, nak dajal teko kok aku isih urip, aku isih sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan dajal. Kowe tenang ae, iku jenenge pemimpin sejati. Tenang ae, nak dajal teko, aku isih sugeng, tak aku sing lawan. Kowe kan gak level wis. Nak aku wis gak ono fawau khalifati ankum. Allah engko sing ngurusi dajal. Ono sahabat kok nguri, ya rada betui sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine dajjal. Gue tak obe, tapi aku tetap iman. Bariku tak bodoni. Wong dajjal mawon, maksudnya wong dajjal mawon. Modoni dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerito kiamat terus dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Jadi sudi Nabi. Mesti aku nak dalam keadaan zamane si sahabat ini wis mikir ad-darurat tu bihul madzurat. Jadi mantek apa kok idah usul fikih mantek. Ngeten, niku kelaparan banget tapi kelaparan banget. Ngeten mawon. Kula nak dirayu dajjal sing mangan kudu ngafir. Kan kudu syaratnya mangan kan pakete kudu kafir, ngafiri Allah, iman mbek. Kula tak muni yo tapi kula bodho ni. Wong dajjal mawon. Guyu akhirnya Nabi. Jadi cara Jawa sono-ono ae kuwi. Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan itu mboten. Maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan. Karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di sufah itu teras masjid. Kadang Nabi hanya ngendikan Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Kowe yang dhisik sing ngefleng nganti nuatku ngono. Oh ora aku kowe yang sing marah-marahi. Wah terus fayak khudu nafi amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Tawa. Terus Nabi wayat hakum mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya rileks gitu. Jadi orang kok terus soan yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak ketemunya di sofa itu di teras. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam ya benar-benar terjaga privat di dalam. Makanya la tadkhulu buyutan Nabi illa ayu dzana lakum. Jangan soan Nabi kecuali dapat izin. Karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga. Tapi kalau keluar beliau milik publik. Mungkin disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Mereka sabar menunggu Nabi keluar terus Nabi keluar di teras masjid. Ya sudah kalau sudah di teras masjid berarti milik publik. Terus mereka tanya-tanya, diskusi. Terus Nabi ya guyon, santai. Termasuk ketika cerita Dajjal dinyang. Kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita enggak makan saja dulu? Bariku Dajjal tak bodoh nih, tak pusi. Kan ngapusi Dajjal Nabi. Nah, akhirnya difekehkan, piye hukumi ngapusi Dajjal.